warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yirfa' wa kalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai kepada fasal baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin ila anqal. Fatsulun fasal yajibu ala kulli muslimin mukallafin, wajib bagi seorang muslim mukallaf yang ada akalnya, bukan orang gila. Alla yadkhula fi syai'in, tidak masuk dalam segala sesuatu, kegiatan, aktivitas, hatta ya'lama, sampai dia tahu, ma ahallallahu ta'ala minhu wa maharram, sampai tahu apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Ini tanda iman mau bekerja di sebuah tempat. Jadi dalam hati, iman yang kuat di dalam hati menjadikan orang seperti itu. Pernah suatu ketika ada anak muda datang. Dia lulusan kuliah, belum bekerja, dia hanya bertanya, dia, "Ya, saya mendaftarkan diri untuk bekerja. Saya daftar di tiga tempat. Bagaimana ini, halal atau tidak?" Masya Allah. Belum bekerja, sudah berpikir ini halal atau tidak. Akhirnya tiga tempat perusahaan tersebut kami lihat, kami belajar, halal semuanya. Beberapa hari kemudian, seminggu atau dua minggu atau mungkin satu bulan, datang lagi. "Buya, alhamdulillah saya diterima." "Ya, alhamdulillah. Terserah, tinggal kamu pilih mana, wong halal semuanya kok." Rupanya dia tanya lagi, "Mana yang paling halal di antara tiga itu? Yang paling bersih dan paling aman." Akhirnya kita belajar di situ. Kamu belajar di situ kerjamu bagaimana. Bergabungnya laki dengan perempuan, terjaga atau tidak, teman sholatmu, ibadahmu, kemudian yang lain-lainnya. Kita bimbing semacam itu. Yang kami sampaikan di sini, yang saya sampaikan, ada sebagian orang yang punya hiroh, punya iman, takut melakukan yang haram. Dia belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan gaji, tapi sudah memilih mana yang halal. Bahkan ada juga, ini sudah tahu lama kisahnya, sebelum kita pindah ke tempat ini. Ada seorang ibu yang bercerita, "Di rumah ada uang anak saya. Jadi anak saya kalau bekerja itu dia harus di instansinya, di lembaganya itu, dia harus menandangi sesuatu. Setiap kali ditandatangani itu mau tidak mau, setiap kali ditandatangani pasti orang-orang yang meminta tanda tangan tersebut memberikan sesuatu. Akhirnya, dan karena saya takut haram dan anak saya takut haram, maka saya simpen nih. Sampai akan tanya kepada ahlinya, kalau memang haram akan dibuang, kalau memang halal akan kami gunakan sebaik-baiknya. Tapi dalam keyakinan kami itu hal haram, ya." Ini ceritanya sudah lama sekali. Kemudian kita suruh bawa uangnya. Ada separuh kerdus mie itu, rupanya penuh separuh kerdus mie. Semuanya ditulis pakai tinta merah sama ibunya. Duit haram, duit haram, duit haram. Bertahan di simpan sang ibu 2 tahun. Akhirnya memang dari pekerjaannya tidak, kita tidak sampaikan sesuatu yang haram mutlak, akan tetapi ada syubhat di dalamnya sangat jelas. Bahkan kepada haram lebih dekat, karena memang dia bukan, dia menandatangani sesuatu yang memang harus ditandatangani. Bukan enggak boleh ditandatangani lalu ditandatangani lalu dikasih imbalan, tidak. Memang itu sudah sesuai prosedur ditandatangani. Ini orang itu seperti orang yang berterima kasih begitu. Bukan menyogok, nyogok bukan. Akan tapi yang nyogok bukan. Artinya kalau seandainya diambil pun bukan sesuatu yang mutlak haramnya. Wong dia itu seperti biasa, ada orang menyampaikan surat berkas-berkas ditandatangani begitu. Selesai kemudian dia menaruh amplop di sampingnya. Dan itu sudah berpuluh-puluh amplop. Kita buka berapa per amplopnya? Ada 5 juta, ada 3 juta dan seterusnya. Setengah kerdus itu berapa ratus juta kira-kira itu. Akhirnya saya tanya, ibu ini apakah kaya? Kaya benar enggak? Ibunya pas-pasan, rumah saja kecil banget. Dan anaknya pun belum punya rumah. Akhirnya yang terlintas di hati, begitulah kalau Allah pilih orang takut kepada yang haram. Duit segitu banyak tidak pernah disentuh oleh ibunya. Waktu itu sampai saya guyon, bu, kalau saya punya anak perempuan gede dan anakmu belum menikah, tak nikahkan dengan anak saya. Karena anak ibu luar biasa. Bagaimana itu baru bekerja dia. Baru bekerja dan baru menikah. Dia dapat pekerjaan, kemudian dia hanya menandatangani seperti itu, dapat hadiah tapi enggak mau mengambilnya. Takut kepada yang haram, padahal bukan menyogok. Dan setelah itu saya pengen ketemu anak ibu. Suatu ketika anaknya datang dengan istrinya, dengan satu anaknya kecil, rupanya konsultasi juga. Saya itu lagi beli rumah kredit konvensional. Gimana bu ya? Ya itu enggak baik, harus pindah. Langsung dirubah dan diganti, pindah dia. Dengan cara yang syar'i. Kemudian setelah itu istrinya meninggalkan 2 antingnya sama gelangnya. Tapi pikir ini bukan orang kaya, kaya benar. Tapi rasa takut kepada haram, inilah keistimewaan. Ada sebagian orang tutup mata, ah itu aja kok. Akhirnya kami sampaikan, bisa enggak kamu berhenti? Kenapa kok tidak kamu tolak aja? Kenapa kamu terima waktu itu? Kalau kamu ragu-ragu dan sebagainya, Buya, saya belum mampu karena saya orang baru di situ. Kalau tiba-tiba saya tolak, nanti akan terdengar sama semuanya, mungkin akan marah dengan saya. Karena menerima seperti itu sudah umum di tempat tersebut. Jadi ada orang yang takut kepada haram itu ada seperti itu. Ada orang na'udzubillah cuek. Dan itu masalah keimanan. Santri pun belum jaminan kalau bukan santri. Yang warok. Santri bukan jamin. Makanya, selagi menjadi santri, biasakan jangan mengambil barang yang bukan barangnya. Ada potongan roti jatuh atau di meja. Kalau bukan miliknya, jangan dimakan. Pulpen yang bukan pulpennya, jangan dipakai. Inilah muqaddimah orang takut kepada yang haram. Makanya kalau dia jadi santri saja sudah ngambil sana, ngambil situ. Itu nanti semakin besar, semakin banyak kebutuhan, menjadi kiai pun kiai yang bisa dibeli. Apalagi ribut urusan perpolitikan dan sebagainya akan terbeli nanti. Na'udzubillah. Sehingga tidak bisa melihat mana hak dan mana batil. Dan hari ini terlihat orang-orang semacam itu. Dan dari masa ke masa ada orang yang tidak pernah takut kepada keharaman. Bukan karena tidak punya ilmu, akan tapi karena hatinya tidak kenal Allah. Ini makanya waspada. Dari sekarang sudah belajar untuk menghindari yang haram. Saya ingat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun waktu itu menceritakan tentang satu anak. Di antaranya kita semua kena ceritanya waktu itu. Kan setiap anak tidak boleh makan tempe lebih atau daging lebih. Jadi tempenya enggak boleh lebih, tempe satu ya satu. Selebihnya dikembalikan ke dapur. Waktu itu Kak, tuh ya, kami tidak mendengar, ya, memanfaatkan karena tempe itu keleleran begitu. Setelah lebih itu keleleran begitu, akhirnya ya kami olah. Buya olah, saya potong-potong, saya belikan kecap begitu. Kemudian situ kan ada dipanasin sedikit, dicampur tumis gitu. Akhirnya makan siangnya saya sajikan, senang semua teman-teman. Tapi yang motongin kita, yang sajikan itu. Paling 5 atau 6 tempe lah sehari. Suatu hari, Habib Hasan Baharun memanggil. Yang pernah ngambil tempe lebih, lapor. Suruh lapor. Ini kan tabel bilapor. Kita kena. Setelah lapor tak hitung, tak kira-kira sehari itu berapa tempe kali berapa tahun, setahun lebih atau 2 tahun waktu itu. Terhitung duit tempe zaman dulu itu kalau tidak salah 750 ribu zaman dulu. Kalikan 5 kan sekarang. Dolar kan 2 kali. Berarti kurang lebih 2.500.000 tempe satu truk kayaknya ya. Yang makan biasa kayaknya waktu itu. Dan semua yang pernah mengambil tempe lebih ganti. Ganti. Wah ini takut. Uang-uang kita ini, uang saku, uang sabungan, apa uang pengiriman itu, tak kumpulin. Kumpulin dari badan haram. Ngaku itu. Tahu yang makan bukan saya, tapi saya membuatnya. Saya membuat. Seneng ngetak-atik begitu. Betul, akhirnya semuanya ada yang kembalikan, atau yang lain, Pak Allah, urusan masing-masing. Kita setorkan duit ke beliau, Habib Hasan Baharun. Ya, kering habis ini, enggak punya duit nih. Kita sampaikan, karena kita minta ke Umi waktu itu tambahan, karena enggak cukup. Karena uang saku zaman itu enggak ada segede itu. Setelah selesai, diterima sama beliau. Aku enggak butuh, enggak memerlukan uang-uang seperti ini. Aku enggak memerlukan uang-uang seperti ini. Aku hanya tidak ingin anak-anak santri saya biasa dengan keharaman. Kalau menahan dari tidak makan yang kecil, kalau tidak bisa menahan makan tempe satu miliknya orang, ini kan kecil. Hari ini kau enggak mampu menahan, ini bukan milikku. Nanti giliran tawari lebih gede di saat menjadi ulama, enggak akan mampu. Ini kecil saja kau tidak bisa menahan. Tempe, padahal kamu juga sudah makan. Nahan tempe saja enggak bisa. Waktu berasa pelanggaran rokok juga, tempe, rokok bareng-bareng itu. Kamu menahan zini saja enggak bisa. Bagaimana nanti kalau ditawari yang bukan urusan tempe? Duit ratusan juta, puluhan juta, ayo gimana? Kita ini undur. Aku tidak membutuhkan ini semuanya. Cuman aku perlu kalian takut kepada yang haram. Sudah. Dan sekarang aku maafkan. Buya sendiri waktu dipanggil, yang lain bagaimana ceritanya? Aku maafkan. Duit dikembalikan untuk kamu lagi ini. Oh, duit saya enggak jadi hilang. Tapi halal. Kalau saya nyembunyikan rugi betul. Kalau saya pura-pura enggak tahu. Wah, tempe 750 ribu. Enggak bisa jadi enggak dapat ilmu nanti. Setelah dikembalikan lagi, aku enggak butuh dengan ini semuanya. Hanya akan aku melatih agar anak-anak tidak berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sekarang tidak berani lagi makan tempe lebih. Dan memang paling favorit tempe. Favorit yang tidak favorit di pondok dulu tempe. Favorit itu maksudnya setiap hari menu tempe itu ada, tapi paling tidak suka akhirnya. Jadi separuh punya itu ke atas tempe semuanya kayaknya waktu itu. Siang baru daging, kalau pagi pasti tempe. Tapi tempenya gede, bergizi. Tapi kalau tempe terus kan, ya bosan. Tapi bergizi makannya tempe. Maksudnya, beliau mendidik itu sederhana. Kalau kamu menahan haram kecil saja enggak mampu, bagaimana kamu di saat ditawari haram yang gede? Akan menjadi ulama ustadz yang bisa dibeli, na'udzubillah. Dibeli. Ini. Maka jangan melakukan satu transaksi kecuali yakin betul kalau itu halal. Ini isyarat daripada musannif. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana ini. Takut itu haram itu penting. Ada orang tuh betul-betul cuek, santri cuek, enggak susah. Sandalnya siapa enggak tahu dipakai, pulpen siapa tahu tuh. Mau dapat ilmu dari mana? Kalau bukan pulpen saya enggak akan saya pakai. Ngapain saya sampai? Wong menjadi ilmu kok. Buku bukan buku saya enggak mau baca. Kalau memang benar miliknya orang jelas saya minta izin. Jadi rasa takut itu penting kepada yang haram. Ada orang cuek, ini mukaddimah sebetulnya, yang di saat nyantri enggak takut kepada haram, di saat gede nanti bakal jadi kiai-kiai yang dibeli. Dibangunkan pondoknya oleh apa gitu, langsung berubah cara berpikir politiknya atau apa. Enggak ngerti hak, enggak ngerti batil. Ini penting sekali, warok namanya. Ta'abbadallah li'anna Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana. Memerintahkan kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita, memerintahkan, mewajibkan kepada kita bi asya, dengan sesuatu. Falabudda min mura'ati ma ta'abbada nabihi, ma ta'abbada nabihi. Allah itu memerintahkan kita dengan perintah yang kita harus, falabudda harus min mura'ati ma ta'abbadana Allah bihi, ma ta'abbadana bihi. Maka kita harus menjaga ma sesuatu ta'abbadana yang Allah perintahkan kepada kita bihi, dengan sesuatu tersebut. Waqad ahallal bai'a, dan Allah telah menghalalkan bai', jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli halal, sah. Riba yang diharamkan. Waqad qayyada syar'u hadha al-bai'a bi alati at-ta'rif. Bai' di sini dalam ayat disebutkan dengan alat ta'rif, al-bai'a, jual beli yang sudah ma'ruf di kalangan orang Arab. Al-bai' alat ta'rif, bukan bai'an asal. Al-bai'a segala transaksi yang terjadi waktu itu. Wa yahram riba, dan riba yang diharamkan. Bikuyudin, dengan aturan-aturan. Wa syurutin, syurut-syurut. Wa arkanin, dan rukun-rukun. Jadi memang ada jual beli, ada aturannya. Jual beli ada aturannya. Dan ini adalah hampir semua dari kita berjual beli. Makanya perlu kita waspada waro'ya. Kita harus, cara pandang kita tuh was di dalam berjual beli. Bukan sekedar caranya benar, memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tapi kadang barangnya benar, jual beli beras kok. Kan tidak ada masalah, saya punya duit, itu ada beras. Saya bayar dan dia memberikan, selesai, tidak ada masalah. Ya betul. Akan tapi ternyata kalau orang cerdas bersyariat, tidak harus urusan beras saja. Bagaimana di saat saya beli di situ? Ada maksiat atau tidak di dalamnya? Misalnya kamu seorang laki-laki, penjual beras. Maka kamu punya mata. Jika penjual berasnya tidak menutup aurat, memang jual beli berasnya adalah halal. Tapi matamu masuk wilayah haram. Lihat, kadang tidak diperhatikan yang demikian itu. Jadi ke depannya sana, jadi kita berpikir panjang, jauh. Sama tentang produk-produk yang perlu kita beli. Kita-kita setelah, kira-kira setelah saya membeli produk ini, siapa yang tertolong? Jika yang tertolong adalah umat Nabi Muhammad, punya nilai pahala. Tapi jika ternyata produk tersebut diindikasi, atau kita mendengar bahwa produk tersebut digunakan untuk sekelompok agama untuk merangi Islam, maka kita haram membelinya. Biarpun barangnya barang halal yang kita beli. Dan sisi ini yang jarang diperhatikan oleh santri sekalipun. Ada beberapa produk-produk yang diindikasi atau bahkan sangat jelas itu adalah kesananya adalah miliknya orang-orang yang memerangi orang Islam yang di Palestina. Hari ini kita tidak menyumbang Palestina. Berdoa pun kita kadang lupa. Mana cinta kita kepada orang Palestina, pembelaan kepada orang Palestina. Paling tidak sederhana deh, jangan Anda membeli produknya orang-orang yang memusuhi orang Palestina. Ada beberapa merek-merek produk yang itu memang keuntungannya adalah untuk orang-orang yang memerangi Palestina. Contoh, produk-produk Yahudi untuk memerangi Palestina. Dan ini ada. Artinya di sini kita harus waspada. Tidak mudah orang. Jadi masalah kepekaan di dalam hukum. Baru nanti selamat untuk mengetahui halal haram. Ini masalah baik saja. Tahu syaratnya, rukunnya. Labudda min mura'atiha, yang harus perhatikan. Jual beli harus benar. Gimana cara jual beli yang benar? Barangnya halal, caranya seperti apa? Fa'ala man arada al-bai'a wa syira'a. Nah, bagi orang yang ingin jual dan beli, Fa'ala man bagi orang yang arada menghendaki al-bay'a beli wa syira' bay'a jual wa syira' beli jual beli. Ayata'allama dhalika hendaknya dia mempelajari ilmu jual beli. Banyak orang-orang datang kepada guru, kiai hanya bertanya, gimana hukumnya berjual beli seperti ini? Istimewa. Tapi kalau sudah hatinya tertutup, mau tanya kiai. Repot nanti, dikit-dikit haram, haram, haram. Wa illa kalau tidak mau belajar cara jual beli yang benar, akal riba, sya'a am aba. Kalau dia tidak mau belajar ilmu jual beli, tidak mau banyak bertanya kepada guru, dia akan masuk ilah riba, sya'a am aba. Dan alangkah banyaknya hari ini orang yang katanya dia baik. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita. Baik, bahkan murid mungkin anaknya juga nyantri, belajar agama. Tapi ternyata transaksinya adalah campur aduk antara halal dan haram. Riba juga dijalankan. Dan susah dibetulkan karena memang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, tidak terpilih. Hijrah pun tidak ada berkeinginan. Memang ada orang yang hijrah. Dunia keharaman dari dunia riba menjadi dunia kebersihan, dunia halal. Ada hijrah pelan-pelan. Tapi ada yang tidak tergerak. Na'udzubillah. Bahkan mungkin dia adalah orang yang sangat banyak membantu lembaga. Bantu masjid dan sebagainya. Sosialnya tinggi. Tapi dia enggak sadar bahwa di balik transaksi yang ia jalani adalah keharaman. Itu setan yang menjerumuskan. Seolah-olah dia berbuat baik, kata setan, wah kamu sudah punya amal baik. Amalmu sudah banyak, surga menantimu, seolah-olah seperti itu. Akan tapi pada kenyataannya bukan surga yang menantinya, adalah neraka. Karena apa? Dia banyak berderma, tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Hasil daripada sedekahnya tadi bukan dari sesuatu yang bersih dan sesuatu yang haram. Banyak yang sudah hijrah saat ini. Hijrah. Meninggalkan dunia keharaman. Kalau masa misalnya orang masih berada di kubang keharaman kemudian dia ada penyesalan, Allah Maha Pengampun. Yang masih berurusan dengan dunia konvensional, misalnya bank-bank konvensional, tapi dia niat untuk hijrah, selamat, aman, karena dia niat untuk pindah. Dan banyak di antara pejuang-pejuang yang kita ketahui, masya Allah, setelah dengar tentang seperti itu keharaman itu berusaha untuk hijrah. Biarpun tidak tuntas sekaligus, ada 10 tahun harus selesai, ada 5 tahun baru selesai, ada yang baru 20%, ada yang tinggal 20%. Kita menemukan orang-orang seperti itu, orang tulus. Memang dulu waktu berbisnis acak, asal saja. Tapi setelah mengerti kebenaran, dibuka hatinya oleh Allah, dia ingin meninggalkan keharaman. Hijrah. Dan kita menemukan. Masuk wilayah syar'i. Yang mengherankan kadang, na'udzubillah. Labelnya syariat dalam hidupnya. Mungkin label syariat gelarnya mungkin seorang pembimbing atau ustadz dan sebagainya. Pebisnis juga bukan. Urusan transaksi ke luar negeri juga enggak. Akan tapi ngurusi rekening syariat saja enggak bisa dia. Urusan rekening syariat. Misalnya kalau kita transaksi harus ke Amerika atau ke negeri yang di situ enggak ada bank syariahnya. Mungkin sekali dia masih berurusan dengan bank konvensional. Tapi ada di negeri, urusannya bisnisnya juga kecil, hanya transfer ke lokal saja itu. Kok enggak bisa pakai syariat? Lalu di mana kecemburuan kepada syariat itu? Contohnya, Buya. Mau bisnis transaksi apa Buya itu? Hah? Paling, ya anggap saja transaksi segede apa paling. Puluhan juta juga enggak. Lah begitu kok katanya susah. Kalau enggak pakai bank itu, harus pakai menggunakan yang konvensional. Padahal bank syariah sudah fasilitasnya sudah hampir disempurna sama dengan bank konvensional. Ini sebetulnya masalah hati, kerinduan kepada kemuliaan. Aib. Kalau sudah rindu kepada kemuliaan, ternyata masih ada di sakunya sesuatu yang ada hubungannya dengan riba. Malu dong kita. Mana perubahan yang kita hadirkan? Pakai bank syariah saja, duitmu sebanyak apapun masih bisa nampung kok itu. Transfer juga tidak susah. Katanya transfer susah. Enggak ada transfer susah. Susah ngirim anak saya, nanti susah, susah. Sampaikan ke orang tuamu. Mungkin ada di antara orang tuamu yang masih berurusan dengan yang demikian itu. Berbicara dengan penuh kelembutan, kasih sayang, kebaikan. Supaya beliau-beliau tidak terus terjerumus. Sudah membimbing kamu, kasihan kalau terjerumus. Membiayai kalian kalau terjerumus. Sebut, sampaikan. Hanya kadang kami sering terheran-heran. Tidak ada hajat yang desak untuk mengambil yang konvensional. Akan tapi kan apa masih berurusan dengan konvensional. Di sisi lain kita juga tahu bahwasanya pihak syariah pun masih banyak yang kurang. Tinggal kita sempurnakan. Ada beberapa transaksi yang perlu dibenahi. Itu tugas kita bersama. Bukan untuk kita gembosi, bukan untuk kita tinggalkan. Kita perlu kesadaran ringan. Jadi ini kecil-kecil, kita mulai dari seperti ini. Bukan ngambil duit loh ya. Bukan duitnya diambil, hanya bagaimana memindahkan. Cara menyimpan yang benar dari yang tidak benar menjadi penyimpanan yang benar. Lagi-lagi ini adalah urusan kesadaran hati, kepekaan hati. Makanya ada sebuah pesantren, lembaga, minta bantuan dan sebagainya. Tak taunya masih menggunakan sesuatu yang seperti itu konvensional. Kami berpikir ini benar enggak dipakai untuk kebaikan. Wong dia sendiri enggak ngerti masalah kebersihan. Kebersihan kehalalan. Paling tidak harus kita ingatkan. Jadi kita harus seperti itu, pandang kita itu. Memulai dari kepekaan syariat. Kepekaan agama. Kalau sudah cuek, paling repotnya orang cuek, enggak peduli. Ingat. Kemudian produk-produk yang diindikasi adalah produk Yahudi itu ada 3 tingkat. 3 martabat. Yang pertama produk mereka yang kita boleh beli karena untuk bersaing dengan mereka. Contoh alat senjata. Jika mereka jual senjata kepada kita, kita beli. Alat untuk bersaing. Produk-produk Yahudi yang kita juga boleh mengambilnya adalah untuk persaingan. Bersaing dengan mereka. Contoh alat-alat perang, alat-alat untuk kemajuan teknologi, yang jika kita menggunakan alat kita mungkin tidak canggih, tidak bisa awet. Boleh mereka jual senjata, jual alat. Produk-produk teknologi juga yang kita tidak punya. Kalaupun punya, kita tidak sekuat mereka. Yang kedua, setengah-setengah. Ini hanya sekedar untuk bersaing. Misalnya alat-alat elektronik, misalnya kayak kamera-kamera begini. Belum ada umat Islam yang punya kamera yang canggih. Yang sekiranya bisa menghadirkan satu. Ini untuk bersaing dengan mereka. Karena ini pun untuk berdakwah. Kendaraan. Karena kita belum bisa membuat sendiri. Yang ketiga adalah produk yang kita juga punya. Kualitas tidak akan kalah. Ini yang haram kita membeli produk mereka. Yang ketiga ini, yang kita kembar-kembarkan yang ketiga. Apa itu? Air. Kertas. Oh, kertas kita yang buat. Air. Susu. Susunya pun juga peternakan kita. Hanya sama mereka diolah saja. Kemudian dijual lagi dengan harga lebih mahal. Kain. Dan sebagainya. Selagi kita bisa mengolahnya dan kita punya, kita perlu produk kita sendiri. Enggak perlu kita beli produk mereka. Itu hanya masalah hirah, hirah-girah Islamnya. Masalah pertokoan pun juga demikian. Jika ada toko-toko, toko saudara kita yang seagama, atau tidak seagama dengan kita tapi tidak memerangi kita. Tapi kalau ada beberapa toko-toko yang diindikasi, memang itu adalah merendahkan Islam di ujungnya sana. Biarpun yang milih saudara kita. Kan sekarang ada toko itu kan ada cabang-cabang franchise atau apa gitu. Sentralnya adalah digunakan untuk program, memang program kebencian kepada Islam. Biarpun nanti di bawahnya yang punya umat Islam. Dia adalah yang tertipu juga. Enggak perlu kita belanja di tempat tersebut. Kita lebih senang belanja di tempat saudara kita itu. Al-barakah minimarket, iman minimarket, takwa minimarket, sedekah minimarket, yang Islam milik saudara kita. Abimat. Jangan yang lain, mat-mat yang enggak jelas, mereka orang yang musuhi Islam, ngapain masuk ke sana? Hah? Mana imanmu? Lebih baik haus kita kalau harus beli air di tempat tersebut. Lebih baik haus. Ini ghirah Islam. Mat-mat yang ternyata ujungnya adalah untuk kebencian kepada Islam. Paling tidak ghirah kita itu ada. Oh, ada warung tetangga kita, saudara kita kok. Kita masih beli-beli tempat tersebut. Kecuali darurat sekali, darurat. Haus kalau enggak kita mati dan sebagainya. Baru nih. Tolong, ini hal-hal sepele, oh, anak-anakku semuanya. Tapi harus perhatikan. Ada urusan dengan iman. Ada beberapa pejuang yang insyaf. Pejuang kita. Alhamdulillah orang berjuang dengan kita, orang tuamu. Pejuang dengan kita itu insyaf-insyaf. Membahas tentang market, mat-mat kecil-kecilan. Ada beberapa mat yang diindikasi memang ada kebencian kepada Islam. Lalu kita gerakkan untuk membuat sendiri. Rupanya ada dua orang yang di hadapan di tengah-tengah kita itu, aduh Buya, justru mat itu saya baru buka. Gimana ini? Baru buka, kontraknya baru setahun nih. 7 tahun, 6 tahun lagi, karena kontraknya 7 tahun. Buka 4 mat lagi. Mat yang ujungnya adalah untuk kebencian kepada Islam. Akhirnya dia insyaf, gimana Buya kalau sudah begini? Kalau sudah seperti itu ya enggak mungkin, kalau kamu ingkar akan berantakan semuanya. Lalu lanjutkan nanti setelah selesai diganti dengan barokah mat atau abimat. Kontraknya saya dilanjutkan, tapi jangan ngambil yang lain lagi. Jadi kalau orang insyaf itu enggak marah, yang repot wah gitu aja susah ini loh yang repot. Imannya wah gitu aja kok repot, enggak boleh. Terus kita Pak dagang apa? Jadi saudara-saudara kita ini rupanya di saat ditegur begitu senang, malah pengen bagaimana agar mat ini menjadi syar'i, bagaimana minimarket saya ini. Tapi saya sudah ada ikatan dengan mereka. Kalau kamu sudah punya ikatan dengan mereka, enggak mungkin al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam harus patuh dengan syarat-syaratnya. Tapi paling tidak dikurangi, kalau bisa dipercepat, dipercepat. Yang penting setelah selesai nanti, ikatan selesai kita urusan dengan yang Islam. Ayam juga. Beli ayam saja, lebih enak lebih ayam nyambok siapa itu, tetangga kita, yang dia rajin ngaji dan sebagainya, daripada ayam-ayam yang ngaco yang ujungnya adalah untuk merangi Islam. Ayo, mana ghirah kita itu? Kita perlu menanamkan cemburu kepada Islam. Beli ayam saja harus ayam kafir, ayam yang merangi Islam. Biarpun warungnya dimiliki orang-orang Islam, tapi ujungnya sana itu. Pokoknya kami sangat bangga di akhir-akhir ini banyak produk-produk saudara kita yang ahli iman, ahli la ilaha illallah. Produk kita yang menghadirkan produk apa saja. Mulai dari orang jualan ayam, jualan ini, jualan itu. Banyak produk-produk saudara kita. Itu yang hendaknya kita beli. Bukan harus AB chicken, bukan. AB chicken salah satu produk saudara kita saja, banyak. Yang penting produk saudara kita, produk umat la ilaha illallah, produk ahli iman. Ini ada hubungannya dengan di sini nih yang kita sebutkan. Harus tahu kita halal haramnya, maslahatnya kayak apa. Ini urusannya dengan hati. Hati yang punya cemburu. Bagaimana jika ada orang di luar Islam jualan dengan kita? Kalau dia bukan orang yang musuhi kita, tetangga kita Nasrani yang baik dengan kita, biasa. Enggak usah istilah jual beli, lapar pun kita kasih makan kok. Anak kecilnya enggak punya duit pengen beli, kita belikan boleh kok. Karena bukan memusuhi, yang repot program memusuhi itu loh. Cari dong wawasan tentang mana sih program-program musuhi Islam itu. Ada kalau kita baca berita. Baik. Kita perlu namanya ghirah, cemburuan kepada Islam. Kita ngomong begini, kita baca kitab begini, kalau tidak kita hadirkan dengan penekanan begini, keluar sama aja, masih saja urusan dengan haram. Ingat, setiap kita meninggalkan keharaman, Allah akan ganti dengan halal yang lebih besar. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kaya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tajirus saduqu yukhsharu yawmal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada. Allah. At-tajir as-saduq. Seorang pedagang pebisnis yang saduq, jujur kepada dirinya. Enggak akan membohongi dirinya. Kalau haram, katakan haram. Haram wahai diriku. Jangan ambil itu bisnis wahai saudara kepada diriku. Jujur kepada saudaranya. Enggak akan membohongi orang lain. Jujur kepada Allah, enggak akan khianat kepada Allah. Kalau sudah pedagang, bahkan semua hasil transaksinya atau kebanyakan daripada hasil transaksinya adalah untuk kemuliaan, ya, untuk kebutuhan keluarga. Dan kita pun juga menemukan orang-orang semacam ini. Kalau ditanya tentang dunianya, banyak dunianya, kekayaannya melimpah, tapi ternyata yang di otak dan di hatinya adalah bagaimana perjuangan itu berjalan. Kita menemukan orang seperti itu. Jadi kalau kita lacak hidupnya, dia ingin mengembangkan bisnis seolah-olah pecinta dunia. Tapi ternyata pada sesungguhnya dia hanya ingin berjuang lebih luas lagi. Ingin berjuang lebih hebat lagi. Dan itu kita temukan orang-orang seperti itu. Wa ma dzalika bernama siddiqin ahli siddiq. Wa syuhada orang-orang mati syahid. Jadi pedagang yang jujur, yang benar nanti akan digiring bersama orang-orang yang mati syahid, jihad. Wa madzalika, tidak ada demikian itu ada. Illa, kecuali karena li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahriha. Kecuali karena mereka itu sebetulnya, seorang pedagang, pebisnis yang jujur, yang benar itu, dia pangkatnya seperti orang mati syahid itu. Kenapa? Karena di saat dia menghindari dari yang haram itu, perlu perjuangan. Prospektif. Aduh, untungnya gede. Tapi haram. Dia berjihad dia. Wah, berat dia. Wah, dia jago bisnis kok. Ada peluang bisnis. Ngiler ya. Cuman dia tahu bahasanya itu adalah gak benar di sana. Nah, keharumannya tampak tidak. No. Saya tidak mengambil bisnis yang haram. Makanya orang yang begini digolongkan bersama orang mati syahid nanti. Kenapa? Mujahadati nafsihi, memerangi hawa nafsunya. Hawahu dan hawanya. Wukohriya, bahkan ditekan agar tidak mau mengambil yang haram. Ini urusan bisnis. Saya teringat kembali kepada Habib Hasan Baharun tadi. Hari ini mungkin tantanganmu tidak terlalu besar, wahai anak-anakku. Tapi suatu ketika di saat orang sudah menganggapmu sebagai seorang penuntut ilmu, kalau sudah ditokohkan, waduh, tantangannya berat. Orang datang kepadamu bisikkan, Ustaz, mau dibangunkan pondoknya, Ustaz. Dibangunin pondok. Bukankah pondok adalah syiar? Di saat hatimu tidak kuat, imanmu tidak kuat, mungkin engkau akan menerima bantuan dari mana saja. Itulah awal terbelinya hatimu, sehingga menjadi hati yang tidak punya cemburu kepada Islam. Tantangan, ya, kalau orang nggak dikenal, nggak ada yang mau bantu. Oh, kadang-kadang godaannya besar. Misalnya kamu menjadi ustadz yang besar, santrinya banyak, ada tawaran yang nggak jelas, apalagi masalah perpolitikan segala macam, wah, pencalonan ini apa, ada nawarkan banyak miliaran, mungkin ratusan juta kepada kalian. Setan membisikkan, ustadz, ini santri tahun depan ini banyak nih. Enggak ada tempat nih santri. Apa enggak kasihan nanti? Ambil tuh, kalau enggak kamu ambil, siapa yang ambil? Ambil orang lain nanti, tambah digunakan. Ya enggak. Mending kamu ambil biar benar di sini. Nah, mulai setan berfisik. Oh, setan hebat ngasih ceramah untuk ente. Godaannya besar. Bisa enggak bertahan? Tidak. Itu barang kotor, harta yang tidak bersih. Enggak tahu dari mana sumbernya. Tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada informasi, tidak kenal sebelumnya, tidak pernah hadir masjid untuk membantu. Ada apa ini? Jadi memilah sebagai seorang ustadz. Makanya kalau tempe saja tidak bisa menghindari, nanti bisa ditawari ratusan juta, yang tidak bisa menghindar. Tempe haram kecil saja tidak bisa menghindari kok. Makanya jangan mau dibeli. Itu kekuatan mental, itu kekuatan iman, kekuatan hati. Terbeli, didatangi dasar. Maka sebetulnya paling enak itu uzlah. Uzlah itu kan manhajnya Imam Ghazali biar kita aman dari hiruk pikuk manusia. Uzlah itu pergi ke sebuah tempat, sudah enggak macam-macam di situ. Mata terjaga. Enggak banyak gangguan. Ada uzlah maksimal 100% pergi ke atas gunung. Ada kelita uzlah setengah-setengah uzlah. Kalau kita di sini setengah uzlah. Uzlahnya enggak uzlah beneran. Masih sering ketemu orang dan sebagainya. Tapi kita berusaha untuk uzlah. Kita berusaha untuk uzlah. Pondok ini akan dijadikan pondok uzlah. Enggak punya urusan dengan pemerintahan. Calon politik enggak boleh masuk di sini. Apa-apa enggak boleh urusan sama ini. Nah, kan aman uzlah. Itu perlu juga kita berlatih. Tidak ada calon berdiri di sini dengan jamaah yang besar. Saya sedih kadang-kadang tiba-tiba maksa kemarin waktu kedatangan. Dan saya merasa sedih setelah itu. Dan tidak hilang-hilang tiba-tiba. Buya, anak saya ini mencalonkan jadi apa? Ngapain dibawa ke sini? Tidak perlu bawa ke sini. Cuma karena sudah duduk di sini kita tidak enak. Saya sedih begitu. Ini adalah untuk menuntut ilmu. Jangan dikotori anak-anak dengan hal-hal semacam itu. Kenapa? Takut terbeli anak. Takut mendengar begini nanti ditiru. Ada waktu itu, ada. Semoga Allah ngampuni. Ada kiai datang bawa anaknya, insya Allah akan jadi pejuang Islam dan sebagainya. Sudah, jangan bawa-bawa begitu. Cuman saya tidak tahu, tiba-tiba duduk di sini, ngomong, ini anak saya mencalonkan. Ajib, tidak malu. Tidak malu di tempat seperti ini, ngomong begitu tuh. Kalau cerita Buya, anak saya insya Allah membangun pondok pesantren, madrasah di sana, insya Allah mohon doa. Pantas di sini. Dan anak-anak Buya harus begitu. Kalian harus punya kekuatan. Dan semuanya berjalan. Kita perlu kekuatan batin. Berjalan gak ada yang kurang. Mana yang kurang? Semuanya jalan. Yang kita takut itu uzlah, setengah uzlah. Jadi enggak ada banyak orang macam-macam datang ke tempat seperti ini. Aslinya pengen kalau bisa ya uzlah di atas gunung saja kita. Itu di zaman-zaman rusak transaksi jual. Makanya tantangan kita kan juga berat, mau bikin albemat saja susahnya, masalah produk ya. Bingung produk, cari produk yang tidak di dalamnya, bukan produk-produk Yahudi, produk ini kan bingung. Tapi kita harus berusaha dan berjuang mengangkat produk saudara kita. Ini jihad. Kalau kita mengangkat produk saudara kita, ya diam-diam kita dapat barang. Yang kedua adalah kita menolong saudaranya, double pahala itu. Itu semua kembali kepada apa? Niat hatimu. Semangat hatimu. Ya kita sampaikan ke siapapun, kalau dengar suara ini misalnya, ya kasih tahu deh kalau ada orang-orang mau nyolohin apa-apa, enggak usah masuk kalbah aja deh. Bertuma, enggak dianggap. Kalau sebagai tamu dihormati, tapi kalau sudah menggunakan tempat ini untuk kekotoran, enggak boleh. Ini sekedar contoh oleh anak-anakku semuanya. Di masyarakat sana lebih gede. Kalau kamu sudah menjadi tokoh nanti, menjadi ustaz, wah tantanganmu lebih berat lagi. Makanya paling enak jadi orang-orang yang tersembunyi itu, enggak banyak tantangan. Sementara yang kamu titi adalah memang tampang ketinggi. Kamu meniti satu jalan menuju kebujayaan yang luar biasa, yaitu untuk menjadi ulama. Dan ulama itu tantangannya besar. Setanmu hari ini ya kelas kamu, kelas santri. Setannya setan kecil, kelas santri. Tapi kalau sudah kamu jadi ustadz gede, ya sama. Setanmu ya setan kelas, ustadz. Kalau kamu masuk sekolah tahassus, setanmu tahassus juga. Kalau kamu masuk universitas, ya kelas universitas, gede, sama. Lebih gede, tinggal kuat atau enggak engkau melawan mereka itu. Godaan-godaan itu. Nah, orang-orang yang berdagang, berbisnis benar itu akan bersama orang mati syahid karena dia telah merangi hawa nafsunya. Untuk ala ijra'il uqudi ala ma'amarullah, untuk menjalankan transaksi-transaksi ala ijra'il uqudi, untuk menjalankan transaksi-transaksi. Ala ma amarallahu, seperti yang Allah perintahkan. Wa illa, kalau enggak mau menjalankan perintah-perintah Allah, kalau enggak benar transaksinya, fala yakhfa, enggak tersembunyi ma sesuatu. Tawa'adallahu, yang Allah ancamkan, man ta'addal qududa, bagi orang yang melampaui batas melakukan keharaman, hukumannya sangat jelas. Kemudian ini selesai. Ada lagi, bukan jual beli tapi masih ada hubungannya dengan orang lain. Thumma, kemudian inna baqiyatal uqud, transaksi-transaksi yang lainnya selain jual beli masih ada. Ijarah, sewa menyewa. Girat, peminjaman, ini ada riba di dalamnya. Rahn, jaminan, wakalah. Perwakilan, wadiah, titipan, ariyah, pinjaman, syirkah, kongsi, trans, apa, kerjasama, musaqah, sama wakairiha dan yang lainnya. Wakadhalika, begitu juga. Labudda min mura'ati syurutiha wa arkaniha, yang semua itu harus dipenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Ada nanti hibah, ada suluh, ada damai. Wa 'aqdun nikahi, dan juga akad nikah. Harus ada ilmunya. Yahtaju ila mazidi ikhtiyatin. Harus lebih ikhtiyat, lebih hati-hati lagi. Karena urusan nasab, urusan keturunan. Wa tathabbutin, dan harus teliti. Hadaran, demi mewaspadai, mayataradab ala faqdi dalika, menghindari dari kekurangan daripada syarat rukunnya pernikahan. Harus faham nih, kalau orang membaca ini, nikah saja harus hati-hati. Yang berhati-hati dalam pernikahan susah masuk zina. Na'udzubillah. Zaman ini bukan saja masalah nikah hati-hati. Ulama dulu tuh masalah nikah itu hati-hati, nikahnya hati-hati. Takut enggak sah, takut enggak benar. Lah kalau orang punya iman seperti itu, enggak kebayang dia masuk wilayah zina itu. Main api itu enggak ada. Nikah saja waspada, walinya yang ini, kemudian akadnya setelah itu. Wah. Nikah saja mereka berhati-hati. Kata Imam Syafi'i, al-budu', masalah pernikahan ini harus lebih hati-hati. Dibangun atas dasar hati-hati, karena akan terbangun di bawahnya keturunan-keturunan. Ini nikah saja waspada, hati-hati. Kalau sudah nikah saja hati-hati, enggak kebayang kalau mereka masuk wilayah zina. Tapi hari ini kadang zina, nikah sudah enggak begitu diperhatikan. Main api godaan, jangan main-main. Urusan syahwat kadang terlena, kepleset dalam zina, hina-hina di dunia, hina di akhirat. Makanya kami serukan kepada siapapun. Zaman sekarang ini beda sekali dengan zaman dulu. Masa kecil kita, masa muda, masa anak-anak, masa remaja kita, enggak banyak tantangan, enggak banyak godaan. Itu pun juga banyak orang yang terjerumus dalam kehinaan. Tapi zaman ini lebih dahsyat lagi. Internet, media-media yang selama ini bisa dipegang oleh siapapun, di dalamnya adalah sarana-sarana kehancuran akhlak. Makanya beruntung wahai anak-anakku yang masih tinggal di pondok, istiqomah di pondok. Sebetulnya itu Allah memilih kalian untuk selamat. Kalau di luar sana, na'udzubillah, anak yang sudah berada di luar sana, kalau illa man rahima rabbuh, kecuali hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah, mereka banyak yang na'udzubillah sudah tahu bermacam-macam kekotoran-kekotoran. Tapi kalian mulia, di tempat yang mulia, belajar kemuliaan. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja dulu insya Allah. Dan kelihatannya mungkin kita sampai bab nikah. Semoga cepat nikah semuanya. Amin semuanya di sini. Santrinya amin semuanya. Buyanya sama siapa nanti bilangnya? Pintu halal buka ya. Kelihatan halaqah fajarnya, karena nanti malam kita sudah iktikaf. Halaqah fajarnya sampai hari ini, nanti malam iktikaf. Seperti mohon iktikaf semuanya dalam iktikaf itu. Di hari seperti ini banyak para ulama menghentikan aktivitasnya. Seperti Imam Malik itu yang beliau adalah bintang dalam ilmu hadis. Kalau sudah hari begini ditutup semua majelisnya. Mereka mengunci pada Al-Qur'an, menuju pada salat, menuju ibadah. Imam Malik rahimallahu taala. Padahal beliau paling hobi dengan ilmu dan hadis. Maka ayo kita di 10 akhir Ramadan ini, jangan kalau sudah ditutup halaqah fajarnya langsung alhamdulillah habis salat subuh bisa tidur lain. Bukan begitu, iktikafmu yang banyak. Iktikaf jangan ditinggal ya nak ya, karena apa? Itulah mengamalkan ilmu. Kita belajar ilmu untuk dekat kepada Allah. Dan prakteknya ya nanti malam iktikaf. Yang bisa di awal waktu, yang bisa di akhir waktu itu lebih bagus. Apakah mulai jam 1 sampai pagi, sorenya istirahat. Mohon waktu istirahat, istirahat anak-anakku semuanya. Waktu istirahat, istirahat. Karena waktu kula dihakin haqqah. Kita harus memberikan hak jasad kita untuk rehat sesaat. Waktu kailulah, siang hari kailulah. Kemudian setelah itu memang harus kita kurangi deh. Dari banyak tidur, banyak membaca Al-Quranul Karim, membaca zikir, melakukan sholat. Dan mentafakuri tentang perjalanan hidup kita, jika itu buruk kita mohon ampun kepada Allah. Jika baik kita syukuri dan kita tingkatkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memudahkan mengamalkan ilmu kita. Allah menjaga kehormatan kita, mengkabul hajat kita, angan-angan mulia kita, angan-angan baik kita. Semoga Allah menjaga kita dari keharaman, menjaga mata dari melihat yang haram, menjaga telinga dari mendengar yang haram, menjaga syahwat kita dari dilampiaskan di tempat yang haram. Semoga Allah membuka pintu halal untuk kita, mencukupkan kita dengan yang halal. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan tahan, rahmat dan khusnul khotimah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada kebencian di antara kita, yang ada hanya cinta dan cinta. Dan setelah Allah mempertemukan kita, semoga Allah tidak memisahkan kita, sehingga kita tetap mudah berjumpa di dunia karena Allah, dan di surga kelak bersama Nabi Muhammad. Panjang umur, sihat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.